Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر Al-Muslimin ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas dari babul jum'ah, bab tentang sholat jum'ah, dari kitabus sholah, dari risalah Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih membaca hadis yang pertama, dan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kemarin ada pertanyaan terkait apakah ada dan benar-benar bahwa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka ia munafik, yakni hadis atau asar. Kemarin telah kita jawab barakallahu fikum bahwasanya seingat kita tidak ada yang menyebutkan lafaz langsung meninggalkan Jumat 3 kali dia munafik. Ya. Dan setelah kita memurojaah kembali, memang demikian. Tidak ada lafaz yang menyebutkan barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka dia apa? Munafik. Secara lafaz memang tidak ada, tidak ditemukan. Tetapi dalam sunan Nabi Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasai, disebutkan kata Rasulullah SAW, man taraka thalatha jum'ain, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, karena sikap meremehkan, menggampangkan, kata Rasulullah SAW, taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ya, dan yang ditemukan memang lafaz demikian. Dan mungkin barangkali dari lafaz taba Allahu ala qalbi, Allah tutup hatinya, itu barakallahu fikum, ya, dipahami oleh sebagian manusia itu Allah jadikan dia seperti orang munafik, sebagaimana dalam surah Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu, yakni orang-orang munafik, sebelumnya mereka amanu, beriman, thumma kafaru, kemudian apa? Kafir. Fatubi'a ala qulubihim, maka dikunci dan ditutuplah hati-hati mereka, fahum la yafqahun, dalam keadaan mereka tidak memahaminya. Mungkin barangkali dari lafaz taba Allahu ala qalbih, Allah tutup kunci hatinya, itu dipahami sebagai orang yang munafik. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita masih kepada hadis yang pertama pada babul Jumu'ah. Yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a minkumul Jumu'ata falyaghtasil." Barang siapa di antara kalian datang untuk mengerjakan sholat Jum'ah, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Dan telah kita bahas beberapa permasalahan pada pertemuan yang sebelumnya, termasuk hukum sholat Jum'ah. Dan yang terakhir kita sebutkan, barakallahu fikum, yaitu terkait hukum mandi pada hari Jum'at. Ya, di sana ada 2 pendapat, yang pertama mustahab, dan pendapat yang kedua adalah wajib bagi siapa saja yang hendak mendatangi sholat Jum'at. Warajahna, dan telah kita rajihkan bahwasannya hukum mandi bagi yang mendatangi sholat Jum'ah adalah wajib, meskipun jumhur mengatakan sunnah. Dalilnya adalah hadis di dalam bab, kata Rasulullah SAW, man ja'a minkumul jum'ah, barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jum'ah, fal yaghtasil, hendaknya dia mandi. Ada lamul amr, perintah. Demikian pula hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yawmal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat wajibun, jelas di situ disebutkan wajib, ala kulli muhtalimin, atas orang-orang yang telah balig. Barakallahu fikum. Maka bagi mereka yang tidak memiliki udzur, ada kelonggaran, ada waktunya, maka mandi untuk sholat Jum'ah hukumnya apa? Wajib. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada masalah yang berikutnya. Halil ghuslu lis-salati am lil-yaumi? Apakah mandi pada hari Jum'at itu mandi untuk sholat Jum'at atau mandi karena hari Jum'at? Di sini barakallahu fikum terdapat tiga pendapat dari kalangan para ulama. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama adalah al-ghuslu lis-salatil Jum'ah. Mandi itu untuk sholat Jum'atnya. Wa yadkhulu waktu jawazil ghusli min ba'di tulu'il fajri. Dan waktu seorang itu teranggap mandi pada hari Jum'at itu dimulai setelah terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Wa huwa qawlu jumhuri ahlil ilm. Dan inilah pendapatnya mayoritas kalangan ulama. Mandinya untuk sholat Jum'at maka berlaku sah teranggapnya mandi tersebut setelah terbitnya fajar pada hari Jum'at. Ini pendapat mayoritas kalangan para ulama. Al-qawlu thani, pendapat yang kedua, la yudzi'uhu illa inda dhahab. Untuk sholat dan tidaklah barakallahu fikum sah teranggap mandi tersebut kecuali ketika dia pergi. Ya. Kalau dia perginya jam 6, enggak masalah mandinya sebelum jam 6. Ya. Tetapi kok dia berangkatnya jam 11, setengah 11, mandinya jam 6, la yudzi, tidak teranggap. Wa huwa qawlu Malikin, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik. Dalilnya adalah hadis yang di dalam bab, yaitu hadisnya Ibnu Umar. Pendapat yang ketiga, yaitu afan tadi tiga ya, pendapat ada empat. Pendapat yang ketiga, yudzi'u al-ghusl qabla al-fajri wa huwa qawlul awza'i, tetap teranggap mandi meskipun sebelum subuh karena sudah masuk harinya. Ya, jadi waktu malam atau di sepertiga terakhir dia mandi, tetap teranggap mandi Jumatnya. Wa qawlur rabi', dan pendapat yang keempat, al-ghuslu lil yaumi wa laysa lis-shalah, yaitu menyatakan pendapat bahwasannya mandinya itu bukan karena sholat Jumatnya tetapi karena hari Jumatnya. Falau iqtasala ba'dal asri ajza'ah. Jadi meskipun dia mandinya setelah asar, tetap teranggap dia telah mandi pada hari Jumat. Karena bukan untuk sholatnya, tetapi karena hari Jumatnya. Nah, dalilu hadal qawl, dan dalil dari pendapat ini barakallahu fikum adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW hanya menyebutkan ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jum'at. Barakallahu fikum. Naam. Dan yang rajih, wallahu alam bisawab, ya, untuk wajibnya, barakallahu fikum, setidaknya pada hari Jum'at itu diwajibkan atas seorang muslim yang baligh dia untuk mandi. Ya. Adapun waktunya, maka lebih ditekankan pada ketika hendak berangkat ke masjid. Ya, jadi seandainya pun, misal ada orang yang dia HP-nya mati, jamnya mati, tidak melihat waktu, tiba-tiba apa? Azan. Akhirnya terpaksa dia harus menuju mana? Masjid. Dalam keadaan dia belum mandi. Ya, maka dia mendatangi masjid, mendatangi sholat Jumat meskipun belum mandi, dan tetap baginya untuk mandi meskipun selesai sholat Jumat. Karena pada lafaz yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan al-ghuslu yaumal Jum'ah, mandi pada hari Jumat, ghuslu yaumil Jum'ah. Ya. Tetapi kalau memang barakallahu fikum dia memiliki waktu, maka mandinya sebelum sholat Jum'ah. Karena intinya ya dia datang pada sholat Jum'ah bersama dengan kaum muslimin, mendengarkan khutbah, mengerjakan sholat dua rakaat, dia dalam keadaan bersih. Ya. Barakallahu fikum. Dan inilah indahnya Islam. Ya, minimal seminggu sekali diwajibkan apa? Mandi. Ya, minimalnya itu. Ya. Paham. Dan demikian pula pada zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, sehingga pada zamannya beliau termasuk dari ijtihad Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, yang ketika itu menjadi khalifah, adanya dua azan. Azan yang pertama adalah untuk memperingatkan, memberitahu kepada kaum muslimin bahwasannya hari tersebut adalah hari Jumat. Ya. Terjadi di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, ya, azan cuma sekali, ya, sehingga manusia yang ketika itu tidak punya kalender, belum ada tanggalan, ya, terlewatkan bahwasannya hari itu adalah hari apa? Jumat. Maka ketika mendengar azan, ya sudah seadanya selesai bertransaksi, selesai berniaga, jual beli, beraktivitas, dengar azan langsung berangkat ke masjid. Ada yang belum mandi, ada yang menyempatkan mandi lalu telat datangnya, sehingga berijtihadlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala untuk mengadakan azan dua kali. Dan azan yang pertama itu jaraknya sekian jam dari azan yang imam naik ke mimbar, ya, karena untuk memberitahu, untuk memberitahu bahwasanya hari tersebut adalah hari Jumat. Memang sengaja. Ya. Jadi bukan jaraknya dekat azan pertama, sebentar langsung azan kedua. Maka tidak didapatkan hasilnya. Ya. Tujuannya tidak tercapai. Tapi sekian jam. Azan pertama, maka kaum muslimin ketika itu akan ya, teringat, oh azan kok kasih banget. Oh iya, ini hari Jumat. Maka mereka menyelesaikan aktivitasnya, perniagaannya, pulang, mandi, bersiap-siap, datang ke masjid, baru ada azan kedua. Nah, barakallahu fikum. Dan ini adalah perkara sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Ya. Kenapa sekarang tidak dilakukan? Dikembalikan kepada zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu azan, zamannya Abu Bakar Ash-Shiddiq satu azan, Umar bin Khattab satu azan. Kenapa? Karena maslahat itu sudah hilang. Ya, ini tidak tercapai lagi dengan adanya dua azan. Kenapa? Karena semua orang sekarang tahu ma'ruf, punya kalender, iya, punya tanggalan, bahkan di HP pun lengkap Jumat sekian kali dan seterusnya. Ya, maka ketika kaum muslimin mereka sudah sadar akan hari Jumat, maka azannya dikembalikan kepada zamannya Rasulullah SAW hanya satu kali. Meskipun ada yang azan dua kali, tidak perlu diingkari. Karena itu juga sunnahnya khulafa'i ar-rasyidin. Hanya saja yang perlu diberikan catatan atau komentar adalah apa? Jaraknya. Ya. Harus dilihat kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan dua azan, ternyata ada sebabnya. Dan kalau mau ditiru harus sesuai dengan ilah atau sebab yang menjadi pendapatnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya itu hal yudzi'u ghuslul wahid lil janabah wal jum'ah. Apakah cukup seseorang itu mandi sekali lil janabah untuk mandi junub wal jum'ah sekaligus mandi jum'ah? Di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritasnya para ulama, yudzi'u ghuslul wahid lil janabah wal jum'ah idza nawahuma. Teranggap berlaku mandi sekali untuk janabah plus untuk apa? Mandi Jumat. Selama nawahuma, orang tersebut memang dalam mandinya meniatkan untuk dua mandi tersebut. Saya mandi janabah, sekalian mandi apa? Jumat. Ya, ini pendapatnya mayoritas dari kalangan para ulama. Pendapat yang kedua, al-qaul tsani la yujzi'uh, tidak teranggap. Wa huwa qaulu Malikin wa wajhu dha'ifin 'inda Syafi'iyah. Tidak teranggap, dan ini adalah pendapatnya al-Imam Malik dan diriwayatkan kepada al-Imam Syafi'i, akan tapi dha'if. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, masalah yang seperti ini barakallahu fikum sama dengan permasalahan jam'u niyah fil ibadah, mengumpulkan niat pada ibadah. Misal ya, ibadah yang sama tentunya, sama-sama wajib, sama-sama sunnah ya, lalu diniatkan untuk sekian niat pada ibadah tersebut. Misal seorang masuk ke masjid, dia niatkan tahiyatul masjid, niatkan qobliyah zuhur, kalau waktu itu zuhur, diniatkan sekalian sholat antara azan dan iqomah, diniatkan pula sholat setelah wudu ya. Jam'u niyah, dikumpulkan niat. Bagi sebagian ulama, termasuk adalah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Isi'di rahimahullah, yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Maka untuk mandi pun demikian, sama-sama wajibnya ya, sama-sama kaifiyahnya, tata caranya, maka bisa dikumpulkan selama diniatkan antara mandi janabah dan apa? Mandi Jum'ah. Ini bagi madhab ulama yang membolehkan mengumpulkan niat dalam suatu ibadah yang sama hukumnya dan sama tata caranya. Hadza huwal qaul. Pendapat yang lainnya, dan inilah pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tidak bisa. Satu ibadah ya satu niat. Salat tahiyatul masjid sudah tahiyatul masjid tok. Qobliyah subuh, qobliyah subuh tok. Salat wudu tok. Salat antara adzan dan iqamah cuman itu. Barakallahu fikum. Maka beliau di sini juga menyatakan kalau mandi ya satu sah, satu. Mana yang rajih ini? Bisa digabungkan atau sendiri-sendiri? Mana? Kayaknya gabungkan enak gitu ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya mudah. Tak kasih tipsnya. Sebenarnya mudah. Bagaimana kita tahu ya, membedakan antara mandi janabah dan mandi Jumat? Kaifiyahnya sama, tata caranya sama, atau bahkan sekedar mandi pun apa, sudah memenuhi rukunnya. Ya. Maka seseorang itu mandi dan selesai mandi itu sebenarnya tidak ada tolak ukurnya, semuanya dari apa nih, niat saja. Maka seandainya, perhatikan, seseorang mandi, pertama mandi wudu, mandi, ya, dia niatkan untuk janabah. Lalu setelah itu langsung dia niatkan untuk apa? Jumat. Bisa saja. Enggak perlu disela dengan anduk, enggak perlu disela dengan pakai baju. Karena apa? Cukup dengan nih niatnya. Perhatikan. Dua mandi kita pisahkan dengan niat masing-masing, itu bisa kita lakukan dalam satu waktu. Wudu, niatkan untuk janabah, mandi selesai, enggak perlu andukan dan seterusnya, langsung biar-biar diniatkan untuk mandi Jumat. Fahal sholat ghuslain. Maka terciptalah dua sholat. Finafsil waqt. Pada waktu yang sama. Maka itu apa? Memisahkan ibadah. Kan sebenarnya seperti itu. Gih nama betul. Ya. Kan gak ada dua bit. Gak ada ketentuan ibadah ini dengan ibadah ini perbedaannya apa. Oh harus andu-an dulu. Harus pakai baju dulu. Kan tidak ada ketentuan seperti itu. Iya atau tidak? Maka cukup langsung mandi janabah. Selesai itu. Diam sejenak. Langsung saja. Niatkan dalam hati untuk mandi apa Jumat, biar lagi. Maka dua pahala sekaligus, dan kita al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan. Nah, maupun pendapat ini mengumpulkan niat ataupun tidak mengumpulkan niat, sudah kita tidak mengumpulkan niat tetapi melakukan pada waktu satu, pada satu waktu yang sama. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Ada pun yang rajih wallahu alam bisawab. Ya, yang benar adalah tidak bisa digabungkan. Setiap ibadah memiliki niatnya masing-masing. Kecuali kalau itu yang lebih kecil. Contoh yang lebih kecil itu, ya, seperti apakah mandi janabah, ya, itu mencukupkan dari wudu? Ya, ini sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil. Mandi lebih besar, kecil hadas ke kecil. Bersuci dari hadas kecil wudu, bersuci dari hadas besar apa? Mandi. Nah, kalau ini bisa. Ya, sebagian ulama mengatakan bisa. Ya. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, ya, ketika seseorang dia mandi wajib, mandi janabah, didahului dengan wudu, seperti wudu untuk sholat, ya, lalu dia niatkan juga untuk berwudu, maka setelah selesai mandi barakallahu fikum, dia tidak perlu berwudu. Ya, kenapa? Karena al-akbar adza'ati as-saghir atau al-azghar, yang lebih besar itu mencakup kepada yang lebih kecil, asalkan diniatkan. Ya, asalkan diniatkan. Barakallahu fikum. Dan sebagian ulama meskipun tidak mandi wajibnya itu didahului dengan wudu, asalkan cukup mandi, ketika dia niatkan untuk mengangkat hadas kecil dari mandi tersebut, itu pun juga mencukupi. Tetapi yang lebih hati-hati, wallah alam israb, tetap kita lakukan wudu seperti wudu salat, lalu kita mandi dengan meniatkan apa, mengangkat hadas kecil dan hadas besar, maka terangkatlah dua hadas tersebut, maka teranggap pula kita telah wudu. Dan yang semisal dengan seperti ini, al-akbar adza'ati al-asghar, yang besar mencukupi dari yang kecil, adalah takbir ratul ihram di dalam sholat ketika seorang masbuk. Ya, ini dicontohkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika seorang masbuk, ya, mendapati imam sudah sujud misal, apakah baginya dua takbir, takbir apa? Takbiratul ihram, lalu takbir intikal, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Takbir untuk masuk ke dalam sholat, lalu takbir untuk apa? Berpindah dari berdiri ke sujud. Nah, ya, yang jelas takbiratul ihram itu adalah termasuk dari apa? Rukun. Maka harus didatangkan. Ya. Adapun takbiratul intikal, hukumnya adalah apa? Wajib. Maka seandainya seseorang bisa melakukan keduanya, hadahu ahsan wa afdal. Ini yang lebih baik dan yang lebih utama. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk dia ke dalam sholat. Lalu takbir intikal untuk mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar lagi. Ini yang afdal. Tetapi seandainya dia terburu-buru, tidak cukup waktu, maka niatkan saja untuk takbir intikal. Dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena dia sudah masuk kepada takbiratul ihram, yang itu merupakan rukun adza'ati al-asghar, mencukupi dari yang lebih kecil. Apa itu? Takbir intiqal, yang hukumnya adalah apa? Wajib. Rukun di atas wajib. Bisa dimahami? Nah, jadi ketika hukumnya sama, kaifiyahnya sama, barakallahu fikum, yang benar wallahu a'lam bishawab adalah dipisahkan. Tidak menggabungkan niat padanya. Ya. Nah, kalau sholat tahiyatul masjid gampang. Antum sholat qobliyah subuh saja, sholat rawatib saja, itu sudah mencukupi. Ya, karena apa? Perintah Rasulullah SAW, la tajlisu hatta yusalliya rakaatain. Janganlah duduk kecuali sampai sholat dua rakaat. Sholat apapun, bahkan sholat wajib pun sudah mencukupi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kecuali yang besar dan yang lebih kecil, seperti tadi, mandi dan wudu, terus takbiratul ihram dengan takbir intikal, itu baru bisa digabungkan. Karena kaidahnya kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, al-akbaru adza'atil asghar, yang lebih besar itu mencukupi yang lebih kecil. Barakallahu fikum. Seperti wudu ikut di dalam mandi wajib. Adapun sama-sama mandinya antara janabah dan mandi Jumat, bisa kita kumpulkan dalam satu gerakan yang sama. Wudu, mandi, niatkan untuk janabah, lalu apa? Berhenti sejenak, biar biru lagi langsung. Kita niatkan untuk mandi Jumat. Selesai. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ya. Permasalahan selanjutnya. Man la tajib alaihi al-jum'ah idha hadaraha fahal yajibu alaihi al-ghuslu, yaitu bagi orang-orang yang tidak diwajibkan Jumat untuk menghadiri sholat Jumat, apakah tetap diwajibkan untuk mandi seperti musafir, seperti budak, anak kecil, atau para wanita yang memang mereka tidak diwajibkan untuk apa? Sholat Jumat, ya. Dan mereka tidak menghadiri sholat Jumat, apakah tetap diwajibkan untuk mandi? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, al-musafiru, seorang musafir mengikuti juga mereka yang tidak wajib Jumat, perempuan, budak, anak kecil. Idza lam yarid atau lam yurid hudhural jum'ati la yustahabbu lahul ghuslu indana. Seorang musafir apabila dia tidak menginginkan untuk hadir di dalam sholat Jum'ah, maka tidak disunahkan baginya untuk mandi. Di sisi kami, yakni madhab Syafi'iyah. Naam. Kata Ibnu Mundhir rahimahullah, wa man tarakahu fi safari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa alqamah wa alta. Ya. Dan meninggalkannya, yakni meninggalkan mandi, tidak mandi di dalam safar, Ibnu Umar, Alqamah dan juga Alta radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahumullah. Naam. Dan diriwayatkan dari Tawus, Mujahid, naam, dan juga Talhah Ibnu Ubaidillah, annahu kana yaghtasilu fi safari yawmal jum'ah, tetap mandi pada hari Jumat. Maka di sini ada perbedaan dari kalangan para ulama. Ada yang tidak mewajibkannya seperti Ibnu Umar, Al-Qamah dan yang lainnya, dan tetap ada yang mensunahkannya untuk tetap mandi seperti Tawus, Mujahid serta Talhah Ibnu Ubaidillah rahimahullahu jami'an. Ya, maka permasalahan ini kembali barakallahu fikum kepada tadi, mandinya itu untuk sholat atau untuk hari Jumat. Kalau dia menyatakan masuk kepada hari Jumat, maka tetap disyariatkan bagi wanita, orang yang safar, orang yang sakit, budak, anak kecil, meskipun tidak datang pada sholat Jumat, disyariatkan, disunahkan atau bahkan diwajibkan padanya untuk juga mandi barakallahu fikum. Ini terkait mandi. Dan di sana ada permasalahan barakallahu fikum terkait lafaz sabda Rasulullah SAW ghusala. Ini yang sering jadi polemik. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah wa ghusala." Barang siapa mandi pada hari Jumat, wa ghusala, dan menjadi sebab mandi atau memandikan. Ya, ini yang sering dipahami oleh masyarakat kita. Ya, sudah ada manikta salah. Barang siapa mandi yaumal jum'ah pada hari Jumat. Berarti mandinya untuk siapa? Dirinya. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan wa ghassala. Ghassala itu takzil, memandikan. Sering dipahami oleh masyarakat kita maknanya adalah apa? Yang tua-tua ini sudah paham, yang sudah nikah ini. Maknanya apa? Ghus iktasala, kita yang mandi, wa ghussala, memandikan. Apa maksudnya? Yang sudah nikah ini menjadi sebab istrinya mandi. Ya, barakallahu fikum. Nah, makna ghussala ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Apakah benar maknanya kita mandi dan juga menyebabkan istri kita mandi? Ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ghusala, ada yang membacanya ghusala dengan tasdid, maka maknanya memang memandikan, atau ghusala, membersihkan. Ghusala tanpa tasdid. Dan yang rajih adalah tanpa tasdid. Ghusala. Maniqtasala, siapa yang mandi yaumal jum'ah pada hari Jumat, wa ghusala, kemudian membersihkan. Nah, makna membersihkan ini ada tiga. Yang pertama, barakallahu fikum, nah itu, yang mayoritas kaum muslimin mengartikannya, yaitu memandikan zaujata, istrinya. Ya. Makna yang kedua adalah tawaddu'a, berwudu. Barang siapa mandi kemudian berwudu. Dan makna yang ketiga, dan ini yang rajih nanti akan disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, yaitu ghusala ra'sahu, membersihkan kepalanya, ai rambutnya. Ya, dan ini yang rajih yang ketiga. Karena disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, man iqtasala yawmal jum'ah thumma ghusala ra'sah. Barang siapa mandi pada hari Jumat dan membersihkan rambutnya. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Dia membersihkan rambutnya dengan sungguh-sungguh. Mandi plus membersihkan rambutnya dengan sungguh-sungguh. Diterjemahkan biasanya pada tempat kita, adat kita, urf kita adalah nyampu, sampunan. Biasanya enggak sampunan pada hari Jumat, sampunan. Lalu kata Rasulullah SAW, wabakkaro wabtakaro. Kemudian bakkaro, dia bersegera, berangkat mubakkiron, kasih. Wabtakaro, mendengarkan khutbah yang awal. Wadana wastama'a. Kemudian dia mendekat kepada khatib, wastama'a, dan mendengarkan. Ya, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Orang yang mendekat belum tentu mendengarkan. Orang yang mendengarkan belum tentu berada di dekat. Nah, kalau dia mengumpulkan antara dana wastama'a, mendekat dan mendengarkan, wa ansata, kemudian dia diam, kana lahu bi kulli khatwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka baginya setiap langkah menuju sholat Jumat, ya, setiap langkah kakinya itu 1 tahun siyamuha wa qiyamuha, dapat pahala puasa full dan sholat malam full setiap selama satu tahun. 5 tahun, 5 langkah antum pondoknya situ, jalan dihitung berapa tahun itu langkah full puasa dan apa sholat malamnya. Nah, di situ ada lafaz iqtasala wa ghusala, mandi dan memandikan. Yakni maknanya apa? Membersihkan rambut, karena dijelaskan dalam hadis yang lain. Bakara wa btakara, bakara wa btakara, berangkat lebih awal dan juga ibtakara, sebagian ulama menyebutkan berangkat awal dan bersedekah. Ya. Tapi yang benar ibtakara maknanya adalah apa? Mendengarkan khutbah dari awalnya. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan wa masya walam yarkab, dia benar-benar jalan dan sama sekali tidak berkendaraan. Ya. Sebagian ulama saya menyebutkan kenapa harus disebutkan lam yarkab, padahal cukup masya dan berjalan, tetapi kok Rasulullah SAW sebutkan tidak berkendaraan? Kenapa? Karena kadang ada orang yang ya, naik motor sebentar terus jalan agar dapat masyanya jalannya. Atau berangkatnya jalan, pulangnya bonceng. Tetapi dalam hadis yang lain disebutkan masya walam yarkab. Dia benar-benar jalan dan sama sekali tidak berkendaraan. Nah, ini keutamaan untuk para santri, jalan dekat. Ya. Yang lain yang dekat kalau bisa aja jalan. Meskipun dalam hadis yang lainnya tidak disebutkan jalan dan tidak berkendara. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi yang benar barakallahu fikum, ya, tidak menyebabkan istrinya mandi, tetapi apa, membasuh, membersihkan dengan sungguh-sungguh kepalanya sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan hadis lebih berhak untuk ditafsirkan dengan hadis yang lainnya barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, masih dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau menyatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkhutbah dengan 2 khutbah dalam keadaan beliau berdiri, yafsilu bainahuma bijulusin, dan beliau memisahkan 2 khutbah tersebut dengan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Nah, permasalahan yang pertama dalam hadis ini yaitu apa hukum khutbah Jumat. Pendapat yang pertama, khutbatul jum'ati syartun li sihhati salatil jum'ah, fala tasihu salatu illa biha. Khutbah Jumat merupakan syarat dari salat Jumat, maka tidak sah salat Jumat kecuali harus dengan apa? Khutbah. Dan inilah pendapatnya jumhur para ulama. Dalilnya yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikir Allah. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melakukan khutbah di dalam salat Jumat. Dua dalil ini bagi jumhur para ulama menunjukkan bahwasanya khutbah merupakan syarat sah. Nah, lalu bercabang dari permasalahan ini, barakallahu fikum, ya, apakah, jadi ini masih pendapat yang pertama yang menyatakan sebagai syarat, apakah syarat khutbahnya itu dua kali atau satu kali? Ini masih pendapat yang menyatakan khutbah adalah syarat sahnya sholat Jumat. Nah, syaratnya sahnya itu cukup satu atau dua kali. Di sini juga terjadi perbedaan ulama lagi. Dhahaba asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, ya. Syafi'iyah dan juga Hanabilah, Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad menyatakan wajib syarat sahnya disyaratkan dua kali. Adapun para ulama yang lainnya menyatakan seperti Abu Hanifah, Auza'i, Ishaq dan yang lainnya menyatakan annaha tudzi'u khutbah wahidah, cukup satu khutbah. Jadi pendapat yang pertama khutbah itu adalah syarat dan mereka masih berbeda, ada yang harus dua, ada yang cuma satu. Wal qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, khutbatul jum'ati laysat wajibatan, khutbah Jumat itu tidak wajib. Falau sallau jum'atan biduni khutbah ajza'at, ya, meskipun mereka manusia salat Jumat tanpa khutbah, salatnya tetap sah. Dan inilah pendapatnya Al-Hasan wa Ibnu Sirin wa Dhahiriyah. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin serta sebagian dari madhab Al-Imam Malik, barakallahu fikum. Naam. Yang menyatakan bukan termasuk dari syarat sah. Nah. Dan di sana ada pendapat yang berbeda dari dua yang masyhur ini, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan bukan syarat tetapi fardhon, kewajiban saja. Nah, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Ma'asyara al-muslimin, ayat talabah rahimani wa rahimankumullah. Al-Imam Ibn Hazm, penulis kitab Al-Muhalla, ya, Bil-Athar, yaitu Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Al-Andalus. Beliau adalah berasal dari Andalus. Andalus itu sekarang Spanyol dan yang selainnya. Ya. Beliau adalah anak seorang menteri. Ya, bapaknya terkenal menteri yang besar. Ya. Karena anak seorang menteri, beliau memiliki banyak, ya, kemudahan. Ya. Suatu ketika beliau diminta mewakili ayahnya untuk mengikuti prosesi pemakaman. Ya. Maka beliau pun datang ke masjid, ya, untuk menyolati dan mengantarkan jenazah. Waktu itu Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, ya, masuk masjid karena belum tahu, langsung duduklah beliau. Ya, maka diingkari, jangan duduk, sholat dulu. Ya, disebutkan sabda Rasulullah SAW, la tajlis hatta yusolliya rakatain, jangan duduk salah seorang di antara kalian sampai sholat dua rakaat. Akhirnya sholat. Ya. Setelah itu mengantarkan jenazah ke pemakaman, diantarkan, balik lagi ke masjid. Takut ditegur, akhirnya tidak langsung duduk, tetapi apa? Sholat dua rakaat. Tetapi ternyata waktu itu adalah setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Ketika hendak bersiap sholat, ditegur, kok sholat? Ini bukan waktunya sholat. Karena dalam madhabnya Malikiyah, ya, madhab yang ketika itu dipegang di Andalus, Maroko dan yang selainnya adalah madhab Malikiyah. Ya, maka ditegur, jangan sholat, ini adalah waktu terlarang untuk sholat. Kapan itu? Setelah sholat asar. Ya, seorang anak menteri, bayangkan. Ya, anak menteri zaman sekarang luar biasa. Zaman dulu juga demikian. ditegur dua kali gara-gara sholat tahiyatul masjid. Itu membuat beliau merenung, berpikir, ternyata saya belum tahu apa-apa tentang agama. Maka oleh sebab itu ditegur dua kali, yang pertama duduk dimarahin, yang kedua ya disuruh sholat dulu, yang kedua mau sholat malah ditegur lagi, harusnya langsung duduk, gak perlu sholat. Membuat beliau merenung sehingga beliau lalu belajar fikih, memulai dari kitabnya Al-Imam Malik Al-Muwatta yang pada saat itu beliau berusia 36 tahun, bukan usia muda lagi. Dan ternyata tidak menjadi penghalang, barakallahu fikum, beliau sekarang selalu disebut namanya ketika seseorang sedang membahas permasalahan fikih. Dan dalam Al-Muhalla itu selalu menjadi kitab rujukan. Ya, selalu menjadi rujukan, berawal dari apa? Ditegur sebanyak dua kali. Maka hendaknya kita semua, barakallahu fikum, selalu bersemangat untuk tafaqquh fid-din, berusaha memahamkan diri terhadap agama Islam. Naam. Dan beliau sangat luar biasa. Padahal beliau bukan termasuk orang yang keluar-keluar. Ya, ini belajarnya hanya di Andalusia saja. Karena setelah itu, setelah bapaknya wafat, beliau tidak lagi menjadi orang yang kaya. Tinggal di pedalaman, di desa, di gubuk yang kecil. Ya, bahkan beliau pun tidak sempat berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya, karena memang tidak kemana-mana, tidak belajar kemana-mana, bahkan haji pun tidak bisa. Setelah bapaknya wafat, beliau menjadi orang yang miskin, serba keterbatasan. Ya. Beliau itu berpendapat bahwasannya sa'i, ya, dari Safa dan Marwah itu bukan 7 kali, tetapi 14 kali. 1, 2, 3, nanti balik lagi ke Safa, padahal cukup 7 kali. Safa, Marwah 1, Marwah Safa 2, terus sampai berakhir di Marwah. Tapi beliau tidak, pendapatnya 14 kali disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Dan beliau uzur, kenapa? Karena memang tidak sempat haji. Ada 3 ulama yang terkenal tidak berangkat haji, ya, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Tetapi beliau menulis sekian banyak di dalam Al-Muhalla, termasuk bab tentang haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dengan detail. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali As-Sirazi, pemilik kitab Al-Muhadzab, fikihnya Syafi'iyah, yang disyarah oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah dengan kitab diberi nama Al-Majmu'. Sering kita dengar, itu adalah syarah dari kitab Al-Muhadzab, kitabnya Sirazi. Beliau juga belum pernah haji, tetapi dalam Al-Muhadzab dibahas dengan detail, rinci, bagaimana hukum-hukum haji. Yang terakhir adalah Al-Qadi Iyad rahimahumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, wajib atas kita semuanya untuk belajar tentang fikih-fikih ibadah, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wallahu alam bissawab. Apa hukum transaksi di masjid untuk membiayai kebutuhan masjid? Transaksi tidak diperbolehkan ketika itu menyangkut akad jual beli, meskipun di masjid, barakallahu fikum, itu terlalu keluar sebentar, ya, atau di teras, bagi yang menyatakan bahwasanya teras bukan termasuk dari masjid. Tetapi kalau membayar utang enggak masalah, akadnya di luar, WA di luar, ya, lalu orangnya datang ke sini cuman bayar tok, itu bukan termasuk transaksi. Itu adalah pembayaran hutang. Paham ya? Misal beli pulsa di rumah, pulsa 100.000. Ketemu di masjid, berapa? 100.000 ya? 100.000. Itu enggak masalah, karena itu bukan akad jual beli, tetapi membayar hutang. Lah yang enggak boleh justru di masjid WA pulsa ya 100.000. Meskipun di situ tidak terjadi pembayaran, tetapi di situ justru terjadi akad. Layak untuk didoakan la rabbahallahu fi tijaratik. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jih wonten wa Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza adzana Bilal, apabila Bilal mengumandangkan adzan, adzan pertama, kulu wasrubu, tetap makan dan minum, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai adzan yang kedua, adzannya Ibnu Ummi Maktum, itu adalah adzan subuh. Itu dalil bahwasanya adzan subuh itu ada berapa? Dua kah kali? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.